Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat di Masjid Agung Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah, yang mengikuti acara ini, dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan hadis nomor berapa? 7. Di mana di hadis nomor 7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah tidak melihat jasad seseorang dan Allah tidak melihat rupa seseorang. Akan tetapi yang menjadi bahan penilaian Allah, yang menjadi titik penilaian Allah adalah apa? Hati dan amalnya. Hati dan amalnya. Dan hati inilah yang akan diuji, akan diungkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat. Terkadang seseorang itu secara zahir dia melakukan amalan yang bagus, bahkan semua orang pun mengatakan dia bagus, akan tetapi di hadapan Allah belum tentu. Karena setelah dibongkar ternyata niatnya adalah bukan karena Allah. Dan ini harus senantiasa kita ingat-ingat, bahwa amalan itu Anda niatnya untuk apa? Anda beramal, kita beramal itu niatnya untuk apa? Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita haji, kita sedekah, kita belajar, kita mengajar, semuanya yang bernilai ibadah itu untuk apa kita niatkan? Ini pentingnya kita belajar niat, supaya kita ini ingat, karena terkadang masalah niat ini adalah masalah yang sering dilupakan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin dan sampai pada hadis nomor 8. Hadis ini juga hadis yang sebetulnya pembahasannya sangat panjang, karena tentunya nanti berkaitan dengan masalah sebuah ibadah yang agung. Akan tetapi hal itu sudah kita singgung agak mendalam dikit, ya, dalam masalah hadis ke berapa? Hadis nomor 4 ya. Naam, hadis nomor 4. Itu sudah kita singgung, atau mungkin hadis-hadis yang lain, ya, masalah jihad. Itu sudah kita singgung. Hadis nomor 5. Nah, kalau enggak salah hadis nomor 5 itu yang kita sampaikan. Baik, hadis nomor 8 ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa an Abi Musa, dari Abu Musa atau Abi Musa Al-Asy'ari. Nama beliau Abu Musa Al-Asy'ari adalah Abdullah bin Qais. Namanya siapa? Abdullah. Abu Musa Al-Asy'ari sering kita dengar bernama Abdullah bin Qais. Beliau adalah salah seorang sahabat yang suara bacaan Qur'annya sangat sangat merdu, ya, Abu Musa Al-Asy'ari. Qal, dia berkata radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang berperang karena dia memiliki sifat pemberani. Yani ingin melampiaskan keberaniannya. Pinter bela diri, awake gempal, sudah pernah nyoba nek ming diantemi ndak terasa, ya, dibacok enggak jerit karena langsung mati. Ya. Pokoknya gempal badannya, pinter enda. Enda itu apa? Menghindar. Jadi dia butuh pelampiasan. Keahlian dia. Nah, dia berperang syaja'atan dengan tujuan untuk melampiaskan keberaniannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang ini. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada orang berperang karena dia pemberani. Niatnya adalah untuk melampiaskan keberanian. Wa yuqatilu hamiyatan. Dan juga ada orang, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berperang itu karena fanatisme. Fanatik golongan, fanatik kampung, sama-sama ngapake, ya, akhirnya itu yang dibela karena fanatik, ya. Atau mungkin fanatik kabilah kalau di Arab, suku atau negara. Di dunia Arab sana sudah mulai muncul, dan ini disinggung keras oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di koran-koran rahimahullahu taala, beliau sudah meninggal. Di surat kabar-surat kabar di Saudi Arabia itu ada sebagian orang menyerukan al-watan, al-watan, al-watan. Negara, negara, negara. Pokoknya negara yang dibela. Ini nanti disinggung oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, merupakan kesalahan yang besar. Karena kalau seorang hanya sekedar membela negara tok, tanpa didasari dengan niat yang benar, maka khaba wa khasira dunia wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Karena kita kehidupannya seorang muslim. Loh Ustaz, di negara itu banyak kaum muslimin. Lah ini yang ingin diluruskan. Kecuali kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kalau dia membela negara tersebut karena di dalamnya banyak kaum muslimin, ingin membela kaum muslimin yang ada di negara tersebut atau dimanapun berada, selama tujuannya adalah membela kaum muslimin yang ada di negara dia, atau mungkin dia membela kaum muslimin di negara orang lain, atau intinya adalah untuk meninggikan kalimatullah, maka itu boleh. Tapi kalau memang negara, negara, negara, itu jangan. Alhamdulillah negara kita mayoritas muslimin atau tidak? Muslimin. Maka suatu saat mungkin pemerintah kita diganggu oleh negara lain, ya, kemudian mengajak rakyatnya untuk apa? Berjihad. Kira-kira insya Allah kita siap atau tidak? Siap. Dengan catatan apa? niate sing bener. Apa niat yang bener? Membela kaum muslimin. Makanya masya Allah, pahlawan-pahlawan kita itu banyak yang mereka itu membela dulu perjuangan. Ketika kita dengar itu seruannya apa? Allahu Akbar. Ini kesadaran luar biasa. Demikian juga kekuatan kaum muslimin itu memang luar biasa. Makanya ketika dulu orang-orang Belanda, orang-orang penjajah itu sulit masuk ke Indonesia, maka di antara yang menjadi titik sasaran mereka itu adalah para kiai. Kiainya, ya, para mubaliknya yang saat itu yang mereka incer. Sehingga apa? Lemahlah kaum muslimin. Karena memang salah satu titik kekuatan Islam atau negara, terutama Indonesia ini, yang mayoritas kaum muslimin, ya di kaum musliminnya. Nah, fa'ala kulli hal, ya. Ini ada orang, dia fanatik. Berperang karena fanatik. Membela golongannya. Membela person. Mati-matian. Sampai terkadang, karena person yang dia bela itu dibantai namanya oleh kelompok yang lain, oh, siap tumpahkan darah. Ini namanya berperang karena fanatis. Ya. Wa yuqatilu riya'an. Dan juga ada orang yang berperang karena riya. Riya itu pamer. Ben. Supaya dibilang dia itu adalah mujahid, pemberani, perkasa, dan yang lainnya. Bertanya sahabat tadi yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzalika fi sabilillah? Manakah di antara tiga orang ini yang dinamakan jihad fi sabilillah? Yang pertama yang ditanyakan orang yang berperang karena apa? Adu keberanian. Yani melampiaskan keberanian. Yang kedua berperang karena fanatik. Membela person, membela kelompok, membela golongan, membela daerahnya, membela negaranya, membela bendera-bendera tertentu, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu. Pokoknya kalau bukan organisasinya mau, ya, sampai mati-matian dibela dengan nama organisasi, maka ini yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berperang karena riya, pamer. Ingin dikatakan mujahid, ingin dikatakan pemberani, ingin dikatakan kuat, dan yang lainnya. Mana di antara tiga ini yang bisa dilabeli jihad fisabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya rinci. Yang beranilah, karena fanatiklah, karena apa? Riaklah. Tapi jawaban seorang alim, seorang faqih, seorang hakim, seorang ulama, bahkan dia nabi tentunya sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang faqih yang betul-betul faham, yang bisa menyingkat perkataan sekian banyak keterangan menjadi sebaris dua baris perkataan, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang dari orang yang bijaksana, jawabannya orang ngoyoworo tapi langsung tunde poin. Ini bahasa Jawa campur bahasa Inggris nih. Tidak kemana-mana jawabannya, tapi langsung pada intinya. Apa kata beliau? Beliau berikan kaidah, berikan kaidah, patokan. Apa kata beliau? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ada yang bisa nerjemahkan? Yang tidak belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab enggak, Mas? Enggak, coba terjemahkan. Man qatala Nuhaiwa, siapa yang berjihad, berperang. Litakuna kalimatullah, kalimatullah, supaya kalimat Allah hiyal ulya, masya Allah. Bahasa Arab, antum belum belajar bahasa Arab, belum saja sudah bisa nerjemahkan. Saya berharap anda belajar, insya Allah potensinya luar biasa ini. Masya Allah, urung sinau bewe sisa apa meneng sinau insya Allah mas ya. Masya Allah. Di masjid ini juga ada pembelajaran bahasa Arab. Ada, silakan nanti cari informasi. Rabu sore. Ya, masya Allah. Ya, belajar insya Allah. Potensi itu seorang itu jangan disia-siakan. Kalau anda punya potensi menghafal, hafalkan Al-Quran. Kalau anda punya potensi memahami Islam dengan baik, fahami Islam dengan baik. Kalau anda punya potensi mempelajari bahasa Arab, gunakan potensi anda. Siapa tahu anda bisa turut serta berjuang meninggikan kalimat Allah dengan potensi anda. Sing senenge sedekah, berjuang lewat sedekah. Sing senenge sholat malam, berjuang lewat sholat malam. Apa pengaruh Ustaz? Siapa tahu nanti anda berdoa untuk kaum muslimin dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita berjuang. Nanti insya Allah akan saya sampaikan bahwasanya apa? Sing jenenge sing jenenge mlebu surga ora kudu terkenal. Ya. Ingin masuk surga itu enggak harus terkenal. Nanti insya Allah ta'ala diantara faedah dari hadis-hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barang siapa yang berjihad, berperang dengan niat supaya kalimat Allah, supaya agama Islam ini, ad-din al-islami, menjadi tinggi, maka itulah yang berjihad fi sabilillah. Ini patokan. Mbuh orang itu memang pemberani, tapi kalau keberaniannya digunakan untuk meninggikan kalimatullah, maka dia adalah fi sabilillah. Ya, patokannya adalah apa? Niat. Kalau niatnya benar, itulah fi sabilillah. Berarti niat yang benar dalam berjihad itu apa? Untuk meninggikan kalimat Allah. Membela kaum muslimin, memperjuangkan Islam, itulah jihad yang benar. Ustaz, berarti enggak boleh Ustaz jihad karena kita berani Ustaz. Justru namanya jihad itu ya harus berani. Ya, namanya jihad orang wani ya mengko melayu ya. Jihad itu harus berani, cuma gunakan keberanian anda dengan niat yang benar. Makanya banyak para sahabat itu yang luar biasa pemberaninya. Ya, Khalid bin Walid. Dia yang dicari mati gitu. Ya, yang dicari mati, tapi kok ya enggak mati-mati gitu loh. Mati di dalam rangka apa? Menegakkan kalimat Allah. Ya. Kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kemudian kisah perang Uhud, siapa yang luar biasa pemberaninya? Abu Dujanah, ya, pemberani luar biasa. Dan juga para sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah orang-orang yang pemberani. Kemudian sampai ada sahabat yang minta dirinya dilemparkan ke mana? Dilemparkan ke benteng musuh. Ya kan? Itu kalau bukan karena keberaniannya. Apalagi? Ya, kalau kita aja nyong langsung diuntalaken. Kok baik. jangan saya, kamu saja. Ini masya Allah. Jadi kesempatan kalau kita memang memiliki potensi berani, maka mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Mohonnya apa? Jangan untuk ketemu musuh. Tapi mohonnya adalah untuk mati syahid. Mati syahid itu enggak harus dengan ketemu musuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bercita-cita untuk ketemu musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan sampai kita ini apa? Bercita-cita, berangan-angan ketemu dengan musuh. Lakin idza laqi fa idza laqitumuhum. Tapi kalau kalian ketemu dengan musuh, fasbutu. ya, kalian harus harus kokoh, harus apa namanya tegar dalam menghadapi mereka. Doa, doa kepada Allah. Ya. Adapun belum ada medan jihad yang bisa diterjuni, maka gunakan keberanian itu. Misalnya, ya, untuk membela kaum muslimin, membela yang lemah dengan cara yang benar, melindungi mereka, dan banyak cara lain yang bisa menjadi penyaluran bakat dan keberanian. Misalnya dia pandai bela diri, ya berarti ngajari anak-anak kaum muslimin. Ada seorang ustadz di Sumatera, dia ya jago kungfu, jago bela diri, dan yang lain-lain. Mungkin ustadznya sudah pernah sampai ke sini, ya kan? Dia itu punya murid-murid bela diri. Tapi syaratnya boleh belajar kungfu sama dia asalkan ngaji. Nah, gitu. Jadi boleh belajar tapi harus mau apa? Belajar ngaji juga. Nah. Ala kulihal. Ustaz kita yang dari Sumatera, Buya panggilannya. Nah. Ala kulihal. Ya, inilah apa namanya cara mengatur niat dalam jihad. Maka apa faedah dari hadis ini? Faedahnya banyak. Akan kita ambil beberapa saja. Yang pertama, ya, bahwa kembali kepada bab pembahasan kita, bahwa setiap amalan itu tergantung pada apa? Niatnya. Dalam kesempatan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, atau muallif al-imam an-nawawi memberi contoh sebuah amalan yang sangat agung, yaitu apa? Jihad, ya. Maka jihad atau seseorang dalam terjun berjihad itu niatnya harus lurus. Jihad itu amalan yang besar. Kalau sampai salah niat, maka dia tidak akan sampai alamat. Bukannya dapat nikmat, malah dapat siksa yang dahsyat. Ya, bukannya dia dapat kenikmatan, dia akan masuk ke dalam neraka. Ingat kisah tiga orang yang melakukan amalan-amalan yang sangat besar. Apa itu? Jihad, sedekah, ngajarkan ilmu, atau ngajarkan Quran. Secara zahir ini amalan besar, tapi karena niatnya salah, maka menjadi amalan yang menghinakan dia. Maka kita katakan, faedah kedua, hati-hati dalam menjaga niat. Ya, apapun amalan yang Anda lakukan, terutama yang biasanya sulit dijaga niatnya, itu adalah amalan yang besar. Maka ketika kulo panjenengan, saya, Anda beramal dengan amalan yang besar, tentunya harus lebih waspada dalam masalah apa? Hati. Apa contohnya amalan yang besar? Tadi tiga disebutkan. Jihad. Orang itu harus meluruskan niatnya. Karena begitu dia berjihad, otomatis orang lain akan melihat. Tapi selama dia niatnya sudah lurus, kemudian setelah itu ada orang memuji dia, orang menceritakan dia, kemudian dia menjadi terkenal, itu tidak mengapa. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Setelah berjihad, dia sudah luruskan niatnya, kemudian jadi orang terkenal. Sebagaimana para sahabat. Mereka berjihad, kemudian terkenal. Sampai sekarang, kita dengar bagaimana kisah-kisah keberanian sahabat. Itulah yadurruhum. Tidak membahayakan mereka. Karena mereka sudah meluruskan niat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itu tidak mengapa. Kita sudah mengajarkan Al-Quran, sudah mengajarkan ilmu, setelah itu terkenal, niatnya ikhlas, itu bukan karena kita, bukan kemauan kita, tidak apa-apa, sudah. Tapi ingat, jangan sampai pujian orang, terkenalnya kita, menjadikan tersisipi hati kita oleh rasa apa? Ujub. Ini yang bahaya. Ujub itu munculnya biasanya setelah beramal atau sebelum beramal? Setelah beramal. Sebelum beramal Anda Masya Allah kita ini bisa ikhlas. Tapi setelah beramal, Masya Allah ini bahaya. Syaitan itu enggak pernah melepaskan Bani Adam. Sebelum beramal digembosi. Arab sholat dibot-boti. Mau baca Quran digandoli. Sik digandoli nopone? Mripate. Ya, mau sholat diberati. Mau baca Quran dipegangi matanya. Ya, mau berangkat pengajian diblebet sikile. Ya. Akhirnya dia bisa lawan. Dia akhirnya sholat, dia akhirnya baca Quran, dia akhirnya berangkat ngaji. Ketika ngaji, nah setan gak pernah lepas. Ketika sholat, demikian juga. Begitu Allahu Akbar, ya Allah, lali HP-ku. Nanti ya mau ya, Masya Allah. Ya. Atau mungkin masalah kantor. Jam 12, istirahat siang, baru saja ngajar, muridnya ada yang tidak apa? Tidak benar, dia ajar enggak bisa-bisa. Ya. Begitu takbir, ki bocah kepiye maning le ngajari. Masya Allah, gimana lagi cara ngajarinya ini? Ya, Masya Allah. Ya. Atau mungkin sedang pengajian, di tengah-tengah pengajian, malah gerundal-gerundal, ya. Ada sesuatu yang dibuat ustadznya, dia merasa aneh ki, ustadz sekarang ngendi sih? Ustadz dari mana sih? Tanya sama jejere. Iya nganeh-nganeh iya, misalnya begitu. Malah jadi ghibah di tengah pengajian. Dah lolos, sholatnya khusyuk misalnya. Ya, sedekahnya ikhlas, baca Quran lancar, enggak ada gangguan, berhasil tuh. Disingkirkan semuanya, ditepis semuanya. Setelah ibadah muncul lagi setan. Nah, kamu kelihatannya sholat kali ini khusyuk banget deh. Masya Allah. Ngaji kali ini manfaatnya paling besar deh dari teman-temannya. Tuh lihat yang lain gak pada nyatet. Cuma saya yang nyatet. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Saya yang kayak ulama ini kelihatannya. Nyatet. Yang lain gak nyatet. Misalnya begitu. Ya, subhanallah. Ya. Yang lain juga demikian. Saya walaupun enggak nyatet, kelihatannya hafalannya paling kuat deh dibandingkan yang nyatet. Jadi setan itu setelah beramal tetap gembosi. Bagaimana supaya amalan itu menjadi hilang? Muspro. Soral amalu muspron. Ya, jadilah amalan ini sebagai suatu yang muspro. Enggak ada manfaatnya. Itu usaha setan. Maka hati-hati. Terkadang orang itu beramal, dia pasti akan digoda oleh syaitan. Nah, amalan-amalan yang besar, itu memungkinkan sekali seorang untuk terpeleset kakinya. Kenapa? Karena banyak menjanjikan. Menjanjikan apa? Pujian. Dijanjikan oleh pujian. Dan ingat, jiwa itu paling senang kalau dipuji. Makanya betul kata para ulama, ya, apa yang paling berat untuk hati? Kata beliau, al-ikhlas. Ikhlas itu paling berat bagi sebuah hati. Kenapa ketika ditanyakan? Li'annahu laisa lahu nasibun. Karena hati kalau sudah ikhlas, enggak dapat jatah. Orang itu, kalau sudah ikhlas, hatinya enggak dapat jatah. Jerit itu hati. Makanya terkadang seorang sudah beramal. Sembunyi-sembunyi. Tapi di dalam hati itu ada dorongan pengin apa? Pengin menampakkan. Sudah khatam. Di bulan Ramadan 3 kali sudah disembunyikan. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ya kan? Sebulan bisa 3 kali khatam. Ada perbincangan. Ya kan? Temannya ada yang bilang, "Wah, saya itu alhamdulillah 1 kali. Wah, saya itu enggak bisa. Wah, saya 2 kali." Ini udah ditahan ini, ditahan. Ya, sekali itu berat ya, kata dia. Iya, berat sekali. 2 kali juga berat ya. Iya, apalagi kalau 3 kali ya. Masya Allah. Keluar juga akhirnya. Memang ada yang bisa. Alhamdulillah saya sudah bisa mencobanya. Wah, ini. Akhirnya apa? Plong. Wih, Masya Allah. Gitu kan? Orang kalau sudah berat. Wih, Masya Allah itu plong rasanya. Itu hati. Begitukah? Kenyataannya begitu. Mau tidak mau, ngaku enggak ngaku, itu begitu. Siapa di antara Anda yang pernah jadi murid? Kita semua rata-rata sudah jadi apa? Betapa senangnya kalau guru kita memanggil sini, sini, sini. Kamu itu Masya Allah. Adanya. Ya kan? Rasanya wuu, wuu, wuu, gitu. Padahal coba dikatakan ahsanta. Begitu aja rasanya. Ini pengalaman pribadi apa gimana ya? Pengalaman bersama aja lah ya. Karena hati, itu rahasianya hati itu kayak gitu. Niat itu paling berat bagi hati. Kenapa? Karena kalau orang ikhlas itu paling berat bagi hati. Ya, asyaddu syai'in 'alal qalb al-ikhlas. Li'annahu laisa lahu nasibun. Paling berat bagi hati itu ikhlas. Karena hati itu kalau orang sudah ikhlas gak akan dapat jatah. Padahal hati itu paling senang kalau dipuji. Sulit. Maka hati-hati, ini amalan yang besar. Ketahuilah di antara faedah yang bisa kita ambil dari ini. Amalan nomor berapa berarti faedah nomor? 3. Amalan sebesar apapun, kalau niatnya enggak benar, maka justru akan apa? Membahayakan pelakunya. Makanya kata Abdullah ibn Mubarak, dan ini perlu kita ulang. Kata beliau, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar karena niatnya. Warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil nilainya di hadapan Allah hanya gara-gara apa? Niat. Maka faedah selanjutnya yaitu nomor 4. Kita semua tentunya ingin masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga, Anda enggak harus jadi orang yang terkenal. Untuk masuk ke dalam surga, Anda enggak harus jadi orang yang terkenal. Anda kenal siapakah laki-laki yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bolak-balik di dalam surga? Kalau bahasa kerennya itu, bahasa gampangnya itu, dia dapat tiket bebas. Mau kesana bisa, kesana bisa, kesana bisa. Tahu siapakah dia namanya? Bukan. Bukan Bilal bin Rabah. Tidak disebutkan dalam hadis siapa namanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhala rajulun inni ra'aitu rajula yataqallabu fil jannah. Aku melihat seseorang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan oleh Allah, dia bolak-balik di dalam surga. Apa sebabnya? Naam, sebabnya adalah dia menyingkirkan sebuah dahan yang dikhawatirkan mengganggu lewatnya kaum muslimin. Siapa dia orangnya? Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Tapi masuk surga? Masuk surga. Anda pernah dengar cerita seorang wanita pelacur, pelacur masuk surga gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing, bukan kucing, anjing. Nek kucing mending nih, niki anjing, nggak perlu dibaleni ya. Memberi minum seekor anjing, masya Allah. Siapakah wanita itu? Tidak ada yang tahu namanya. Dia seorang pelacur. Mungkin di zamannya terkenal, karena dia adalah seorang pelacur. Tapi kita nggak tahu siapa dia. Itu adalah wanita ahlul jannah, masya Allah. Jadi untuk terkenal nggak harus masuk surga. Untuk masuk surga nggak harus terkenal. Dan untuk masuk surga tidak harus melakukan amalan-amalan yang memang zahirnya besar. Kecuali kalau amalan itu memang hukumnya apa? Wajib. Jadi untuk masuk surga, Anda bisa senyum dengan saudara Anda. Untuk masuk surga, Anda bisa membantu keluarga Anda. Untuk masuk surga, Anda bisa mendidik anak Anda. Enggak terkenal. Untuk masuk surga, Anda bisa singkirkan batu dari jalanan. Enggak ada yang lihat. Kecuali kalau ngamalin sunnah nih. Ya, nyingkirkan batu ya selfie jan, masya Allah. Untuk masuk surga, Anda bisa memberi orang lain sedekah tanpa ada seorang pun yang tahu, bahkan orang yang kita beri pun tidak tahu. Itu bisa menjadi sebab masuk surga. Makanya jangan Anda bangga dengan haji yang Anda lakukan. Jangan Anda bangga dengan kajian yang Anda adakan. Jangan Anda bangga dengan keikutsertaan Anda dalam kajian. Jangan Anda bangga dengan jumlah banyaknya khatam Quran yang Anda lakukan. Jangan Anda bangga dengan banyaknya hafalan yang Anda miliki. Jangan Anda bangga dengan sholat malam yang sekian malam Anda kerjakan. Jangan Anda bangga dengan puasa yang Anda kerjakan. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Jaga niat. Jaga niat. Karena kesuksesan seorang dalam ibadah itu adalah tempat yang sangat licin. Napa artinya? Mbok kepleset. Kalau orang sudah sukses, seperti saya katakan tadi, khatam tiga kali. Tadinya sudah, pokoknya enggak boleh ada yang tahu. Tiba-tiba apa? Kepleset. Ya. Maka hati-hati. Kesuksesan seorang dalam melakukan sebuah ibadah itu muzillatun niyah. Bisa memplesetkan niat. Bahaya, hati-hati. Bukan berarti kita menghalangi seseorang itu untuk beramal. Tidak. Justru beramallah, perbaiki niat, sesuaikan cara dalam beramal dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu selekatep. Apa itu selekatep? Semeneng rasa cerita-cerita lah. Ya, enggak usah cerita. Ustaz, saya itu terlanjur Ustaz, banyak amalan yang kelihatan orang Ustaz. Saya enggak tahu bagaimana mengatur hati saya. Caranya tutupi dengan amalan rahasia. Tutupi dengan amalan apa? Rahasia. Yang Anda jadikan antara Anda dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian terus berusaha untuk memperbaiki niat. Dulu orang-orang soleh zaman dahulu, ketika selesai beramal, bukan mereka bangga. Mereka malah takut untuk tidak diterima amalannya. Alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mengamalkan apa yang telah mereka amalkan, tapi hatinya wajilat, hatinya khawatir, hatinya takut, karena nanti mereka khawatir akan dihadapkan pada Allah. Mereka yakin bahwasanya mereka akan dipertemukan dengan Allah, khawatir amalannya enggak diterima. Aisyah ketika mendengar ayat itu dibacakan, maka dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladina yashrabuna al-khamra? Ahumul ladina yaznun? Apakah mereka adalah orang-orang yang minum khamr mabuk-mabukan? Orang yang takut amalannya tidak diterima itu? Apakah orang-orang yang minum khamr? Ataukah mereka yang berzina? Ataukah yang mereka suka membunuh, suka mencuri dan yang lainnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq? Oh, bukan wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Innamahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Tapi mereka senantiasa khawatir jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah. Itu ciri orang yang baik. Maka kata Sufyan rahimahullahu taala bahwasanya di antara perkataan beliau adalah al-mu'min, kata beliau, al-mu'min huwa alladhi yajma'u bainal ihsan wal makhafah. Orang yang beriman cirinya adalah orang yang menggabungkan antara dua perkara. Ciri orang yang beriman, dia menggabungkan ihsan wal makhafah. Apa itu ihsan? Amalannya bagus, sempurna, sholatnya bagus, puasanya bagus, caranya bagus, sedekahnya bagus, hajinya bagus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niatnya juga sempurna ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ngajinya juga bagus, mengamalkan ilmunya bagus, niatnya juga bagus. Tapi dia bukan hanya ihsan saja, bukan hanya bagus saja, dia takut kalau-kalau amalannya tidak diterima. Ini orang yang mukmin. Sementara kata beliau, wa ammal fasik al-fajir, adapun orang yang fasik, yang fajir, adalah orang yang yajma' baina amrain, yang menggabungkan dua perkara, bainal isa'ah wal amal. Dia menggabungkan dua perkara. Sudah amalannya buruk, sholatnya buruk, puasanya buruk, kemudian sedekahnya buruk, entah cara dan niatnya, ditambah cita-citanya terlalu apa? Terlalu tinggi. Dia mesti melebu surga. Mesti masuk surga. Padahal sudah sholatnya jelek, puasanya jelek, sedekahnya jelek, amalannya jelek, ngajinya jelek, ngamalkan ilmunya juga jelek. Pengen masuk surga. Ini bukan ciri orang-orang yang beruntung. Ya, ini maka kita anjurkan sekali, saya tekankan kembali lagi, sekali lagi, bahwa untuk masuk surga tidak harus Anda menjadi terkenal. Anda bisa mengusahakan dengan izin Allah menjadi ahlul jannah meskipun tidak ada seorang pun yang tahu. Di antara ulama ada yang puasa selama bertahun-tahun, istrinya saja enggak tahu. Istrinya enggak tahu. Dia berangkat kerja, disangoni istri untuk makan siang. Ya. Tapi sampai di jalan bekalnya dikasihkan pada orang. Ada enggak yang kita bisa merahasiakan itu dari istri? Sulit. Dek, siapkan sahur itu, Dek, arep puasa kok. Seret ranggo kopi. Masya Allah. Ya. Mau puasa sehari aja heboh sedunia. Dunia rumah tangga maksudnya. Mau buka juga. Mbok coba sekali-kali. Ada ibadah yang tersembunyi sampai pun istri tidak tahu. Bisa enggak kira-kira? Wah ini. Mas, bukan itu. Dikir. Jangan sampai istri tahu, baca Quran. Jangan sampai istri tahu, begitu istri datang langsung tutup. Nanti istrinya pergi lagi, buka lagi. Masya Allah. Tandanya ini tetap di juz pertama terus. Sedekah. Sedekah sama tetangga terus. Istrinya enggak tahu. Masya Allah. ya. Bisa, insyaallah bisa. Ya kita cobalah, ya kita coba. Siapapun, usahakan ada ibadah antara dia dengan Allah dan tidak ada orang lain yang tahu. Demikian hadis yang nomor 8. Mudah-mudahan semakin memberikan semangat kepada kita dan berusaha untuk meningkatkan keikhlasan kita dan sama-sama kita mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.